Alasannya apa? Saya jawab, saya teringat dengan pesannya Sunan Derajat. Wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wudo. Jadi berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta, kegelapan. Artinya apa? Menyapu itu tidak harus di tempat yang bersih, tapi harus tempat yang kotor. Menerangkan lampu itu tidak harus tempat yang terang, tapi tempat yang gelap. Lagi ngaji di pondok, mana jamaah itu gitu kan? Bos ribuan itu mesti main. Tapi siapa yang mau nyapu di Sarekem? Siapa yang mau kemudian menghidupkan lampu di Sarekem di tempat-tempat hiburan di Jogja? Kan jarang. Aku ini biar tahun 2000 pertama kali masuk ke Sarekem sama almarhum Gunjek. Pas saya sholat di musola Sarekem. Di Sarekem itu kan ada musola, namanya MTS, Musola Tengah Sarekem. Saya dulu tahajud di situ dan setelah Fatihah saya baca surat Al-Muzammil. Mbak-mbak Sarekem waktu itu yang belum bekerja duduk di belakang saya. Tahun 2000. Aku selalu ke polisi, dia aku sebenarnya polisi betul. Karena di Sarekem itu banyak barang baru stok lama. Barang baru di sini pindahan dari tempat lain. Ini kalau malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon dan oh sepi Sarekem. Saya seneng tuh tobat di Buloran dan pindah barang busuk. Iya sibuk belum pindah masuk berarti kita tim aku saya ingat betul waktu itu saya membaca surat Al-Muzammil. Mbak-mbak di belakang saya itu semuanya menangis. Kaget saya. Mbak-mbak Sarekem waktu itu 4-5 orang di belakang saya ketika saya sholat sengaja saya keraskan suaranya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan tsaqila. Mbak-mbak Sarekem dengan menggunakan pakaian dinas mereka. Ya, mereka juga pakai dinas. Ya kan, you can see celananya atau roknya modelnya SMS. Sini kan betul sedikit. Mereka dengar saya sholat dengan ngaji itu melantunkan surat Al-Muzammil. Apa? Di belakang saya itu nangis. Saya kaget, loh kok nangis? Akhirnya rokaat kedua saya ikut-ikutan nangis. Loh, aku mergau kayaknya terus, aku ora gengsi. Nah iya, PS kayak nangis, masuk aku ora. Akhirnya kemarin nangis. Olah, kok David juga kemarin nangis. Kapan bisa dumoh? Itulah ketika kemudian Allah memberikan hidayah. Lah wong siji diwene hidayah sama Allah, mau orang sekampung ini nolak, gak ada yang kuasa menolak keinginan Allah. Mau orang sekampung ini pengen seseorang itu diangkat derajatnya, tapi kalau Allah belum kehendak, gak mungkin. Orang mungkin. Makanya ini luar biasa banget malam hari ini. Saudara kita Mas Indra yang kita kenal dengan masa lalunya. Maka selalu saya bilang, kalau orang baik itu punya masa lalu, maka orang jelek itu pasti punya masa depan. Kita gak boleh menyakiti orang itu. Maka saya sendiri gak setuju kalau orang itu dipolarisasi orang baik dan jelek. Enggak, yang betul itu adalah orang baik dan belum baik. Karena potensinya sama. Saya teringat dengan almarhum Gitarolis ketemu di Bandung. Gus, tolong bacakan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang ditujukan oleh Allah bagi para pendosa yang dosanya sudah berlebih-lebihan dah. Sudah ada pertolongan. Wahai engkau yang paling banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu semuanya kecuali musyrik. Kenapa dia mau mengampuni? Karena innahu wal ghafurur rahim, karena dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya kalau saya ketemu orang mabuk, enggak marah. Mau ngakuin ngumun, kok bening dino, cangkemu mau jejeli kaya ngono. Apa wonten mungkin ra basa? Saya enggak marah ya, teman-teman mabuk itu saya enggak marah. Itu urusanmu, jangan-jangan dewe. Mengheran saya itu, saya ngombe es teh satu gelas, saya weteng kuwi sekelompokan. Lah iki lho buka botol kok ora mandek-mandek. Kok yo ora weteng iki ora marek. Ki wetengmu ki ono apa ning? Jalan-jalan kowe ora diotot, mung usus.